Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani fi din a'azakumullah. Para santri diharapkan mengeluarkan daftarnya, buku tulis catatan ta'lim. Jangan tangan kosong. Keluarkan buku tulis kalian, kemudian siapkan pena. Ini waktu ta'lim, bukan waktu menggambar atau kirim pesan lewat secarik kertas kepada kawannya. Nah, antum mana, teman? Bukunya mana? Hah? Di rumah? Oh, di rumah. Gimana mau perang berjihad? Tidak bawa senjata. Yang lainnya? Iya, iya. Mana bukunya? Masya Allah. Selembar. Nah, ini peringatan ya. Tanbih berikutnya jangan diulangi. Fahimtum? Semuanya ya. Syabab. Demikian pula santri madrasah yang ikut ta'lim, jangan lupa membawa daftar atau kitab yang akan dipelajari atau dikaji. Demikian pula yang IL, Hidayat Lughawi, serta TD, sama ya semuanya. Jangan biasakan kosongan ya, biasakan membawa daftar, buku tulis catatan. Qayyidul ilma bil kitabah, sebutkan dalam hadis, ikat ilmu itu dengan tulisan ya. Barakallahu fikum. Taib. Fa insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam membahas Syarah Arba'in Nawawiyah, dan masih dalam pembahasan seputar hadis yang kedua, hadis Jibril alaihi salam, yang sudah cukup lama kita bahas ya. Mungkin ada setahun ya, akan lebih. Naam. Karena memang pertemuan kita juga hanya sepekan sekali ya. Itu pun apabila tidak ada halangan ya, terkadang ada libur ya, libur sekolah dan seterusnya. Allahul musta'an. Taib. Kita lanjutkan di sini keterangan atau kandungan di dalam hadis Jibril alaihi salam yang memuat dialog antara Jibril alaihi salam dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, dialog dan diskusi ilmiah ya, di hadapan para sahabat. Yang saat itu Jibril alaihi salam ya, tidak menampakkan wujud aslinya. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, beliau bentuk aslinya itu ya sangat amat besar. Ya, memiliki 600 sayap. Satu sayapnya itu menutupi ufuk. Nah, dan di antara kelebihan para malaikat itu diberikan kemampuan ya, oleh Allah tentunya Azza wa Jal, untuk bisa menjelma ya, merubah dirinya dengan izin Allah tentunya menjadi manusia ya, sehingga saat itu para sahabat mereka tidak mengira ya, tidak menyangka bahwa yang datang ini ya, itu adalah malaikat. Bahkan malaikat yang paling besar ya, Sayyidul Malaikah, pimpinan para malaikat, Jibril alaihissalam, penyampai wahyu kepada para nabi dan rasul. Nah, yang kemudian menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, akhbirni anil Islam. Ya, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Akhbirni anil iman. Sampaikan kepadaku apa itu iman? Ya, tentang ihsan. Ya, ini sudah lewat pembahasannya. Kemudian yang keempat, kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat. Ya, ini kapan terjadinya? Ila akhiril hadis. Lama kana min jumlati arkanil iman al-imanu bil yawmil akhir wa huwa yabda'u bi qiyami sa'ati wa nihayati dunya. Di mana termasuk dari poin-poin penting ya, dari rukun-rukun iman adalah beriman dengan hari akhir, yaitu hari permulaan terjadinya hari kiamat yang menunjukkan akhirnya kehidupan dunia. Karena dunia yang kita jalani sekarang ini itu bukan kehidupan yang kekal selama-lamanya, bukan, tapi sifatnya sementara ya, sementara menunggu kiamat terjadi, yang kemudian setelah itu banyak peristiwa dan kejadian huru-hara yang mengerikan ya, yang memberatkan ya, setelah itu sampai ada keputusan siapa yang termasuk ahli jannah dan siapa yang termasuk ahli nar ya, sebagai kampung dan negeri yang kekal abadi. Faqiyamu sa'ati huwa nihayatul dunya wa bidayatul akhirah. Maka terjadinya hari kiamat itu merupakan akhir dari kehidupan dunia dan awal dari kehidupan akhirah. Jadi kalau ada yang bertanya ya, hari akhir ataupun hari kiamat itu apa? Jawab tadi, hari kiamat adalah hari permulaan ya, dari kehidupan akhirat dan akhir dari kehidupan dunia. Ya, adapun yang dialami oleh sebahagian manusia pada hari-hari ini yang mereka telah meninggal dunia ya, itu bukan menjalani kehidupan akhirat tapi masa transisi, alam peralihan yang dikenal dengan alam barzakh atau alam kubur ya, baik yang meninggal dahulu, sekarang ataupun nanti, dan mereka sedang menanti juga kapan terjadinya hari kiamat. sebagaimana yang hidup seperti kita. Fahuwa al-ajalu alladhi darabahu Allah subhanahu wa ta'ala li hadhihi al-hayah. Di mana hari kiamat merupakan batas, ya, yang mana Allah azza wajal menyebutkan hal itu sebagai permisalan terhadap kehidupan ini. Yantahi thumma taqumul qiyamah, yang kemudian kehidupan dunia berakhir selesai, ya, dengan terjadinya hari kiamat. Ya, kiamatul kubra, kiamat besar. Ya, yaitu hancurnya seluruh alam semesta. Kullu man 'alaiha fan. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua apa yang ada di atas muka bumi ini fana, binasa, hancur, sirna. Ya, tidak ada yang tersisa kecuali wajah Allah yang mulia, yang agung. Ya. Nah. Dan memang kondisi terjadinya hari kiamat itu sangat mengerikan. Belum peristiwa-peristiwanya, ya, hancurnya jagat raya. Ya. Bumi terbelah, ya, langit terpecah. Naudzubillah. Ya. Sebuah peristiwa dan kejadian yang, ya, sangat mengerikan. Nah, dan beberapa kejadian ataupun fenomena yang kita saksikan sekarang pada hari-hari ini, ya, adanya tsunami, ya, tanah longsor, gempa bumi, apa lagi? Yang beberapa tahun yang silam terjadi di Sulawesi, likuifaksi, ya, pergeseran bahkan berjalannya sebagian tanah bumi, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, bergerak, menyeret dan menimbun, menenggelamkan, ya, bangunan serta manusia sebagai penduduknya, habis gunung meletus. Itu semuanya sebuah gambaran. Itu saja sudah mengerikan, ya, sudah membuat gentar dan takut, ya, orang yang beriman. Jangan seperti orang-orang kafir menjadikan itu sebagai tontonan, ya, fenomena alam biasa, nggak ada pesan di balik itu. Jangan. Ya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengambil sebuah pelajaran dari sebuah peristiwa. Ya. Bukan malah bersukaria, bersukacita dengan adanya peristiwa itu, ya, gunung meletus, ada kenangan, difoto, cepret, diabadikan, dikenang nanti berapa tahun kemudian sebagai bahan cerita, bukan. Tapi itu teguran, itulah teguran, ya, dari Allah Azza wa Jal kepada kita agar waspada. Ya, terlebih ada korban jiwa yang meninggal, itu lebih keras lagi tegurannya, kan gitu. Nah, lah hari kiamat, ya, lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Wal imanu bidzalik ruknun min arkanil iman. Ya, maka beriman dengan adanya hari kiamat ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Faman syakka fi qiyamis sa'ati aw taraddada aw jahada qiyamas sa'ati fa innahu kafir. Maka barang siapa yang ragu, perhatikan, barang siapa yang ragu akan terjadinya hari kiamat, satu, aw taraddada, atau bimbang, apa iya akan terjadi hari kiamat, jangan-jangan enggak terjadi, jangan-jangan enggak ada. Ya. Atau yang ketiga, jahada qiyamah sa'ah, dia menentang, dia mengingkari, dia menolak tentang terjadinya hari kiamat itu. Maka kondisi yang pertama, kedua, ketiga sama. ya, fa'innahu kafir, dia kafir, keluar dari Islam. Meskipun dia sholat, ya, meskipun dia berpuasa, meskipun dia menunaikan zakat, kalau dia meragukan, ya, tidak sepenuhnya yakin dengan adanya hari kiamat, atau na'udzubillah bahkan menentang, gak percaya sama sekali, ini kafir. Ya, percuma pecinya. Ya, sia-sia status sosialnya, muslim agamanya, Islam ideologinya, percuma. Dasarnya apa? Ayat Al-Quran, surat Taghabun, ayat ke-7. Allah berfirman, za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala allahi yasir. Mereka orang-orang kafir, ya, menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah setelah mati. Katakan wahai Nabi, bala, tentu, wa rabbi, demi Allah, latub'atsunna, niscaya kalian akan dibangkitkan oleh Allah setelah kalian mati. Kemudian latunabba'unna bima 'amiltum, akan dibeberkan, akan diceritakan kisah hidup kalian. Ya, apa yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan dunia. Ya. Bahkan setiap apa yang kita rasakan, ya, berupa nikmat, itu dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, kecil ataupun besar, yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang orang tahu ataupun hanya kita yang tahu, sama. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya terhadap setiap nikmat yang kalian rasakan. Akan ditanya, digunakan untuk apa? Wa dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu membangkitkan manusia setelah matinya, kemudian membeberkan, menceritakan semua perbuatan-perbuatan mereka, itu perkara yang sangat amat mudah bagi Allah, enggak susah. Ya, kalau kita orang di dunia ingin tahu sebuah peristiwa harus pasang CCTV. Ya, memata-matai, membuntuti, ya, menyadap, ya, merekam. Nah, melihat catatan orang tersebut, tanya sana sini, banyak. Itu pun enggak semuanya yang dia tahu. Adapun Allah, ya, enggak ada yang sulit bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah Azza wa Jal untuk mengungkap itu semuanya. Ya, bahkan jangankan, ya, untuk menanyakan hal itu kepada kita manusia, ya, apa yang ada pada diri kita, anggota tubuh ini, ya, tangan, kakinya, mulutnya, matanya, bahkan kulit yang nempel, ya, dengan tubuh kita, itu jadi saksi terhadap apa yang sudah kita perbuat selama hidup. Ya, mulut akan dikunci, tidak bisa ngelak, ya, gak bisa berbohong, gak bisa bantah. Ya, kemudian Allah jadikan tangan dan kaki-kaki manusia saat itu yang berbicara, jadi saksi apa yang sudah diperbuat oleh sang pemiliknya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, pada hari kiamat nanti, ya, kami kunci, kami gembok mulut-mulut manusia. Ya, kemudian, ya, kami jadikan tangan-tangan dan kaki-kaki mereka bersaksi terhadap apa yang sudah mereka perbuat. Wala yakfi annal insan yu'minu bil yaumil akhir. Bala budda ay ya'mala lil yaumil akhir. Namun di sini ada pesan penting, dan itu inti dari kajian kita, terkait dengan pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat itu. Bahwa tidak cukup seseorang itu hanya beriman dengan adanya hari akhir, titik. Tidak, itu masih lanjut Pak. Masih lanjut ya. Namun satu kemestian untuk dia beramal, mempersiapkan diri menghadapi hari akhir itu. Itu intinya. Bukan semata-mata ini sebuah keyakinan, ideologi yang menentang, mengingkari, kafir, selesai. Namun ternyata memang hari akhir, yang betul-betul hari akhir. Hari akhir untuk beramal, yang gak ada lagi amalan setelah itu. Yang ada adalah pembalasan. Ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari secara ta'liq disebutkan, al-yaum amalun, ya, wa ghadan hisab. Nah, hari ini saatnya beramal. Ya. Dan belum ada hisab. Wa ghadan hisabun bila amal. Adapun besok nanti pada hari kiamat, yang ada adalah hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ya, sekarang ini. Ya. Fayamalu salihat wa yatubu minas sayyiat wa yasta'iddu li hadzal yaum. Hadza huwal maqsud. Ya. Yaitu di mana seorang itu dia melakukan amalan-amalan saleh satu. Kemudian bertobat dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah ia perbuat. Ya, dan dia mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut. Ini maksud dan hikmah ya dari beriman terhadap hari akhir. Makanya disebutkan di dalam hadis yang sahih. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, ketika ada seorang datang kepada Nabi, seorang Arabi. Arabi, orang pedalaman, orang kampung ya. Jauh dari kehidupan kota ya. Jauh dari peradaban. Polos. Pertanyaannya sederhana tapi dalam. Dan dahulu para sahabat, kalau orang Arab Badui tadi datang kepada Nabi itu suka ya, karena biasanya pertanyaannya itu polos ya, nggak ada sungkan-sungkanan ya, apa adanya ya, meskipun terkadang ya kurang adab juga. Ya, beda dengan para sahabat yang tinggal di Madinah. Kadang mereka ada sesuatu namun malu untuk bertanya kepada Nabi, sehingga kadang lewat orang. Ya. Orang pedalaman ini itu kalau datang kepada Nabi ya menyampaikan apa adanya. Kadang belum ketemu udah teriak dari jauh. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini orang datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah. Ya, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat itu? Ya. Pertanyaan yang mungkin para sahabat tidak ada yang bertanya dengan pertanyaan itu kepada Nabi. Nah, ini orang datang bertanya, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat itu?" Apa kata Nabi? Kata Nabi, "Ma'addatalaha." Apa yang sudah engkau persiapkan menghadapi hari kiamat itu? Ya, balik ditanya lagi oleh Nabi, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Ya, nah, kata dia, ma'adatulaha bikathrati siyam wa kathrati salah, walakin uhibbullah wa rasulah. Ya, aku tidaklah menyiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa. Ya, kecuali aku hanya sebatas mencintai Allah dan Rasulnya. Tawadhu. Ya. Nah, ini sebuah pelajaran yang sangat berharga. Ya, orang Arab Badui, orang yang polos, ya, datang kepada Nabi, konsultasi, ya, minta bimbingan. Minta faedah ilmu ya, dia tidak mengangkat-angkat dirinya. Iya, saya sudah siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu dengan banyak ibadah, dengan persiapan ini, persiapan itu, dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan ini. Lah, kata dia, tidak ada yang aku siapkan untuk menghadapi hari kiamat, ya, kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukan dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa. Tawadhu dia. Ya, apa kata Nabi menghibur orang tadi? Ya, al-mar'u ma'aman ahab, atau innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya kamu akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat bersama dengan yang engkau cintai. Itu kalau jujur. Ya, itu kalau jujur. Walhasil di sini, apa yang Nabi jawab terkait dengan pertanyaan orang tadi itu betul-betul mengena dan memberikan sebuah pelajaran bahwa masalah kapan terjadinya hari kiamat itu enggak penting. Enggak penting. Yang terpenting adalah bagaimana persiapan kita sebagai manusia untuk menghadapi hari itu. Bahkan sebelum hari kiamat, kiamatul kubro, kiamat sughro, ya, kematian, itu bagaimana persiapan kita, ya. Nah, ini tentunya sebuah pelajaran, ya, bahwa Rasulullah, ya, beliau hendak menanamkan kepada para sahabat, demikian pula kaum muslimin, tentang sebuah hakikat ilmu dan pokok keimanan yang terpenting di dalam Islam. Ya, bukan semata-mata sebatas teori kemudian tidak ada wujud amalan, ya, penerapan sama sekali dalam kehidupan. Enggak, justru ini penerapannya, ya. Orang yang beriman, ya, dengan adanya hari akhir itu betul-betul menanti-nanti momen-momen spesial terlebih, ya, untuk dia beramal. Kapan dibukakan peluang itu, kesempatan itu, dia betul-betul manfaatkan itu selagi masih ada kemampuan dan peluang, waktu dan kesempatan, tenaga, harta, betul-betul dia manfaatkan itu. Kenapa? Terkadang kesempatan emas itu gak berulang, tidak datang dua kali, tapi mungkin bisa jadi hanya sekali dalam seumur hidup. Tidak bisa dispekulasi. Ya, ada pengumuman kerja bakti misalkan, ya, berapa hari ke depan, ya, insya Allah masjid kita sudah mulai kelihatan wujudnya, ya, kelihatan itu bentuknya, ya, kemarin masih tertimbun tanah, sekarang sudah mulai nongol dikit-dikit, ya, ada besinya, ada cornya ke atas, sudah mulai naik tiangnya. Dan insya Allah Sabtu Ahad ada kerja bakti pengecoran. Kesempatan ini momen emas. Ayo, yang punya kesempatan, punya waktu, ya, atau mungkin punya, ya, harta, ya, sekedar untuk menguatkan tenaga kawan-kawan ikhwan yang ikut kerja bakti sementara dia mungkin sibuk kerja, ya, bagian konsumsinya misalkan, labas, ya, kesempatan emas. Ayo, ikut andil, ambil bagian. Momen-momen yang sangat amat jarang, ya, di tempat-tempat yang lain, ya, di mungkin di tengah masyarakat sulit, ya, di samping tempat kita yang mungkin tidak ada di tempat itu, tambah lagi juga penggunaan dari tempat-tempat itu yang kadang, ya, tidak syar'i, ya. Namun apabila yang dibangun masjid Ahlus Sunnah, insya Allah betul-betul, ya, dengan tujuan untuk menghidupkan sunnah, luar biasa. Mungkin kita sudah wafat sekian tahun, tapi masjid tadi ketika bangun, ya, berdiri megah besar, kemudian, ya, puluhan bahkan ratusan bahkan ribuan, apalagi ada momen-momen khusus kajian intensif daurah, ribuan datang misalkan, ya, ke tempat ini untuk menghadiri daurah ta'lim, luar biasa. Antum ikut andil di sana. Mungkin waktu kerja bakti ikut hanya mendorong satu gerobak, setelah itu sudah enggak bisa jalan misalkan. Fabiha wa ni'mah. Luar biasa. Ya. Apa kata Nabi dalam hadis Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, man bana Allah, ya, man bana lillahi baitan, ya, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ikut membangun rumah bagi Allah, masjid, Allah bangunkan rumah baginya di dalam syurga. Ya, satu sak semen, ya, satu rit koral, ya, atau satu rit apalagi pasir, atau mungkin tenaga yang kita sumbangkan, air minum yang kita berikan saat kerja bakti dan seterusnya, ini semuanya dicatat, ya, dan akan direview, akan diulas nanti pada hari kiamat. Sungguh berbahagia ketika yang dipampangkan di hadapan kita ternyata amalan-amalan soleh, bukan catatan merah. Ya, amalan soleh. Fulan waktu hidup pernah, ya, ibadah ini, ibadah itu, amalan soleh ini, amalan soleh itu, luar biasa, nikmat, menjadikan wajahnya cemerlang, gembira, semangat untuk menyongsong peristiwa dan kejadian yang setelahnya. Ya, yang tentunya semuanya besar dan kecilnya sebuah amalan tergantung pada tingkat kualitas keikhlasan dan kejujuran ketika beramal. Keikhlasan paling penting, ya, dalam semua amalan ibadah yang kita kerjakan. Ya. Nah, maka manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan emas itu. Ya. Dan kita jangan berandai-andai nanti saja. Ya, masih panjang waktunya, jangan. Ya, bukan tipe, ya, seorang mukmin. Ya, apalagi tipe dan karakter seorang salafi, enggak. Tapi seorang salafi ada orang yang giat, semangat. Ya, betul-betul memanfaatkan momen-momen emas yang mungkin sekali lagi ada peluang, ada kemungkinan tidak berulang. Jangan sampai yang ada hanyalah penyesalan. Duhai kiranya dulu begini begitu. Jangan. Ya. Nah. Amma mujarradul iman bil yaumil akhir wa la yasta'iddu wa la ya'malu lahu fa innahu la yastafidu min hadzal iman. Adapun sekadar beriman dengan hari akhir namun tidak mempersiapkan diri, tidak beramal untuk menghadapi hari akhir, maka sungguh ia tidak mendapatkan faedah, ya, manfaat dari keimanan tersebut. Wa qiyamu sa'ati wa tawqituhu la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala ista'thara Allah bi ilmihi falam yukhbir bihi al malaikata wa lam yukhbir bihi ar rusul bal inna Allah jalla wa ala akhfa ilmahu 'anil khalq. Ya. Adapun tentang terjadinya hari kiamat, kemudian waktunya kapan, itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allahu Azza wa Jal. Allah menyembunyikan tentang waktunya, ya, pada ilmu Allah. Allah tidak pernah mengkhabarkan hal itu kepada para malaikat, tidak pula kepada para rasul. Jadi percuma, itulah. Nggak usah dibahas. Dan tidak perlu menebak-nebak, ya, menerka-nerka, meraba-raba, apalagi dipublikasikan akan terjadi hari kiamat, ya, hari fulan, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, apa tandanya? Nah, itu kutub, ya, bukit dan gunung esnya mulai mencair, akan tenggelam kita, itu kan tanda hari kiamat. Sudah, gak usah banyak ngomong. Kalau gak tahu, diem. Ya. Lah, malaikat, rasul saja yang notabene-nya mereka adalah orang-orang terbaik di sisi Allah, bahkan kepercayaan Allah, itu enggak tahu. Apalagi kita orang. Ya, dulu sering banyak isu akan terjadi hari kiamat tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Sekarang tahun berapa? 2024. Nah, apa? Tidak ada, ya. Nah, sampai yang tinggal di pantai persiapan ngungsi ke atas gunung, ya. Yang di atas gunung persiapan, apalagi gali gunung sembunyi di bawah bumi, ya, menimbun sebanyak-banyaknya sembako untuk bertahan hidup sekian tahun. Ngapain? bukan persiapan untuk ya menghadapi musibah-musibah tadi, bukan, tapi persiapan amalan. Nah, bal inna Allah jalla wa ala akhfa ilmahu anil khalq. Ya, namun Allah azza wa jal menyembunyikan ilmunya kapan terjadinya hari kiamat itu dari makhluknya, dari hamba-hambanya. Lianahu laisa linnasi maslahatun fi ma'rifati mata taqumu sa'ah. Karena memang hakikatnya tidak ada maslahat, tidak ada manfaat untuk mengetahui waktu terjadinya hari kiamat itu, enggak ada. Innamal maslahatu fil imani bi qiyamiha wal isti'dadilaha. Namun maslahat yang terbesar adalah yang pertama, beriman dengan adanya hari kiamat, kedua, persiapan untuk menghadapi hari itu. Itu yang terpenting, catat itu. Ya. Jadi enggak usah dibahas kapan terjadinya. Capek. Enggak ada hasil. Ya. Dan tidak perlu untuk menyebarkan berita-berita bohong. Apalagi ikut-ikutan, ya. Jangan latah dalam bab ini. Menyebar, ya. Akan terjadi hari kiamat. Ya, tanggal 25 bulan 5 tahun 2025 misalkan. Nah, ikut menyebarkan panik, betulkah? Betulkah? Loh, barusan dibahas kemarin. Kan enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ngapain ragu? Ya. Ngapain bimbang? Hadha huwal maqsud. Wa amma waqtu qiyamis sa'ati fa hada ila Allah jalla wa ala qad jaa fil Qur'an fi ayatin katsirah. Bayanu annahu la ya'lamu waqta qiyamis sa'ati illa Allah. Dalam Al-Qur'an terlalu banyak untuk disebutkan bagaimana Allah mengkhabarkan tentang rahasia waktu terjadinya hari kiamat itu, dirahasiakan oleh Allah. Enggak ada yang tahu. Ya. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 187. Ya. Al-A'raf 187. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Mereka manusia bertanya kepada Anda wahai Rasul tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Katakan wahai Nabi bahwa ilmunya waktu kapan terjadinya itu inda Rabbi, ada di sisi Allah. Allah rahasiakan. Dan Allah tidak menampakkan kapan waktunya, okay, kecuali Allah semata. Hanya Allah yang tahu. Dalam ayat yang lain, yeah, surat An-Nazi'at ayat ke-42 sampai 46 juga mirip redaksinya. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka manusia lagi-lagi bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang kapan terjadi hari kiamat itu. Fima anta min dzikraha. Ya, tentang apa kalian membahas masalah itu? Sementara hanya kepada Allah kalian akan kembali. Ya, sesungguhnya engkau wahai Nabi hanya sebatas memberikan peringatan bagi orang yang takut terhadap hari kiamat itu. Seakan-akan mereka pada hari itu melihat hari kiamat itu, peristiwanya, kejadiannya, sehingga mereka merasakan tidaklah menetap dalam kehidupan dunia kecuali hanyalah sebatas waktu sore ataupun waktu duha. Orang yang umurnya panjang, ya, itu gak ngerasa umurnya panjang. Dia merasa hidup itu hanya sesaat, sebentar, ya. Hidupnya rasanya cuma waktu sore aja atau waktu duha pagi saja, ya. Nah, ya kita rasakan, ya, dulu kita masih anak-anak, ya, sekarang sudah punya anak, bahkan sebagian sudah punya cucu, ya. Dulu kita saksikan anak itu belum ada, sekarang lahir sudah dewasa, bahkan lebih besar daripada kita. Cepat sekali perubahannya itu, ya. Nah, Di dalam ayat yang lain pula disebutkan dalam surat Luqman ayat ke-34, ayat yang terakhir, kembali menegaskan tentang bab ini. Allah berfirman, "Inna Allah 'indahu 'ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham." Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allah 'alimun khabir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang terjadinya hari kiamat itu. Artinya hanya Allah yang tahu. Satu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Perkara yang kedua yang juga menjadi kekhususan Allah, tidak ada pada yang lainnya selain mengetahui hari kiamat. Yang kedua adalah tentang turunnya hujan. Hanya Allah yang menurunkan hujan. Ya, ini penting, termasuk penanaman akidah bahwa yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Ya. Nah, dan luar biasa di zaman Nabi telah dibuktikan, langsung disaksikan oleh para sahabat waktu itu. Saat Nabi berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat, ya, di tengah-tengah khutbah tiba-tiba ada datang seseorang, ada badui. Ya, ya Muhammad, ya Rasulullah, ud'u Allah ayughitsana. Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah, doa kepada Allah agar Allah turunkan hujan kepada kami. Ya. Kata Anas bin Malik yang mengkisahkan hadis itu, kami lihat waktu itu saat orang tadi datang itu kota Madinah langitnya cerah, panas, tidak ada awan sedikit pun. Namun ketika Rasulullah mendengar permintaan orang tadi untuk doa kepada Allah agar diturunkan hujan, langsung Nabi mengangkat tangannya, minta kepada Allah, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Langsung kata Anas, kami melihat awan hitam menyelimuti dan mengelilingi kota Madinah, dan langsung Allah turunkan hujan. Didengar oleh Allah, disambut, dan Allah kabulkan doanya alaihi salatu wassalam. Ya, saking derasnya sampai banjir kampung orang tadi. Saking derasnya sampai banjir. Ya. Ya, Jumat berikutnya datang lagi kepada Nabi. Ya, tapi beda permintaannya. Wahai Muhammad, ya, kampung kami tenggelam. Hewan ternak kami mati. Tenggelam juga. Rumah-rumah kami juga tenggelam. Kenapa? Kebanjiran. Ya. Minta kepada Allah agar hujannya jangan menimpa kampung kami. Yang lainnya tidak masalah. Doa lagi Nabi kepada Allah, minta agar supaya hujannya itu hujan lokal saja. Ya, di kota Madinah namun tidak mengenai kampung tadi. Langsung betul Allah turunkan hujan, tapi hujan lokal. Hanya mengenai sebagian wilayah saja. Allah yang mengatur. Ya, jadi bukan Mbah Fulan, ya, Kaifulan bukan yang menurunkan hujan itu. Ya, sebagian orang, ya, kalau membuat acara besar itu datang ke orang pinter katanya, tanda kutip, orang paling bodoh sebenarnya dia. Ya, bodoh dengan Islam, nggak paham akidah. Ya, pawang hujan, minta supaya hujannya itu ditangguhkan pas acara terang biar pengunjung banyak yang datang. Ya, ramai acaranya, pawang hujan, ya, ini syirik ya. Nah, sehingga sampai terjadi sudah didatangkan pawang hujannya yang katanya bisa menangkal hujan, tapi ternyata hujan juga, ya, tidak manjur itu orangnya, akhirnya nggak laku, dicap sebagai pembohong, dusta. Ya, memang demikian, bukan manusia itu yang berhak menurunkan hujan atau ngatur, bukan. Namun Allah. Allah ketika hendak menurunkan hujan, Allah perintahkan, seperti yang dalam Musnad Imam Ahmad, ya. Allah perintahkan, awan, ayo awan, berangkat ke sana. Malaikat yang disuruh. Ya, malaikat yang perintahkan, awan, berangkat ke sana. bergeser, bertiup ke arah barat, ke arah utara, selatan, seperti itu. Dicambuk, ya, cambuknya petirnya itu, tar, tar, itu halilintar, itu cambuknya malaikat menggiring awan. Ya, itu disebutkan dalam riwayat yang sahih. Demikian pula yang berikutnya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah pula yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim ibu. Rahim seorang wanita, hanya Allah yang tahu. Janin, baik dari sisi jenis kelaminnya, demikian pula nasibnya, bahagia dan sengsaranya, ya, hidup atau matinya, berapa sih umurnya, bagaimana rezekinya, hanya Allah yang tahu. Adapun manusia, tak bisa. Kalaupun sebatas, ya, bisa mengetahui jenis kelamin, itu pun kalau benar, ya, karena itu sifatnya perkiraan juga. Itu pun pakai alat, ya enggak? Pakai alat. Ada kameranya, ya. Itu pun enggak jelas. Ya. Banyak kejadian sudah dinanti-nanti anaknya perkiraan perempuan, sudah dibelikan perlengkapan anak bayi perempuan, baju perempuan, ini itu, ternyata oe-oe yang lahir laki-laki. Loh, ya enggak mungkin laki-laki bayinya dikasih rok, kan enggak mungkin. Ya, karena memang ilmu manusia terbatas. Hanya Allah yang tahu. Yang berikutnya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, perkara yang ke berapa itu? Yang keempat. Bahwa setiap jiwa ataupun tidaklah satu jiwa yang mengetahui apa yang akan ia lakukan di esok hari. Ya, manusia hanyalah berencana, mengagendakan, merencanakan nanti akan kita lakukan ini dan itu, rencana, ya, sebatas itu saja. Tapi jangan lupa katakan insya Allah, apabila Allah menghendakinya, ya. Yang kemudian apabila itu kebaikan, semoga Allah berikan kemudahan. Adapun memastikan tidak ada, ya. Nah, dan enggak boleh, ya. Kemudian berikut yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidaklah ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana ia akan meninggal. Enggak ada yang tahu. Lahir dari kecil sampai tua di balik papan. Tapi belum tentu meninggalnya di balik papan. Ya, bisa jadi di bumi mana begitu. Dan sebagaimana yang Nabi sebutkan, idza aradallahu qabdu 'abdin ja'alallahu ilaihi hajah, dalam Sunan Tirmidzi dan yang lainnya. Ya. Apabila Allah menghendaki untuk mencabut nyawa seseorang, maka Allah jadikan dia ada kebutuhan untuk menuju tempat meninggalnya. Ya, para sahabat dahulu, mereka bertempur habis-habisan. Ya, berjihad bersama Rasulullah menghadapi kufar sekian kali. Jihad, tapi enggak mati-mati. Enggak meninggal. Allah takdirkan meninggalnya di atas pembaringan karena sakit. Ya. Nah. Dan memang demikian, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui dan Maha mendetailkan, ya, setiap peristiwa dan kejadian yang terjadi. Ya. Maka ini khonifidina asakumullah. Poin penting di dalam ayat tadi adalah yang pertama, bagaimana Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa tentang waktu terjadinya hari kiamat itu merupakan rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu. Fa ilmu sa'ati indallahi jalla wa ala wa la yajuzu li ahadin an yaqul, maka tidak boleh bagi seorang mengatakan inna sa'ata taqumu fi waqti kadza wa ya'tamidu ala hisabat wa ala khurafat wa ala awham. Sesungguhnya hari kiamat akan terjadi pada waktu fulan, bersandar dengan perhitungan, atau bersandar dengan cerita-cerita dusta, atau dengan persangkaan-persangkaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan. Kama yaf'aluhu ba'dul mudajjilina wal mutanatti'in, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian para pendusta, ya, dan orang-orang yang melampaui batas. Fahada min at-takalluf alladhi ma anzalallahu bihi min sultan. Maka ini termasuk perbuatan melampaui batas yang sama sekali Allah tidak pernah menurunkan hujjah dalil terhadap perbuatan itu. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Ya, wa may yaf'al hadza fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang melakukan hal itu maka dia adalah pendusta besar. Li'annahu la yumkinu annallaha yahjubu 'ilma qiyamis sa'ati wa ya'ti ahadun ya'rifu abadan. Karena tidak mungkin sama sekali. Ya, di saat Allah menutup ya tentang ilmu kapan terjadinya hari kiamat, kemudian tiba-tiba ada orang yang mengklaim dia tahu kapan terjadinya. Enggak mungkin. Ya, sementara dalam Al-Qur'an sudah sekian banyak, sebagian sudah kita nukilkan bahwa memang hanya Allah yang tahu. Tiba-tiba ada orang nyampein, saya tahu, viral ya. Nah, ini enggak mungkin seperti itu dan tidak mungkin benar, dipastikan dusta beritanya ya. Tapi itu mungkin yang bisa kita bahas ya, pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa difahami. Dan insyaallah kita sambung ya. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.